nyoy biya na de nay pinte karam den ranang den silami hanyo untu adiata saya pautan hati. Selaginya di kandung badan sakinyo adi atang.